نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمة الله بارك الله فيكم. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulaqas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Bapak Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan Habibullah Ta'ala. Qala malam Habibullah Ta'ala, wa min syaratil qasamati an yakuna mudda'alaihi al-qatlu fiha mukallafan wala tasihu ad-da'wa fiha ala sagirin wala majnunin. Dan dari syarat sumpah, yaitu seorang yang tertuduh dari pembunuhan ini adalah seorang yang telah dibebani syariat balik misalnya, maka tidak sah tuduhan ini di tuduhan untuk bersumpah, untuk bersumpah ini dibebankan pada anak kecil dan juga tidak dibebankan kepada seorang yang gila, karena anak kecil tentunya belum sempurna akalnya dan juga seorang gila ini juga tidak berakal. Wa min syaratiha imkanul qatli minal mudda'alaihi fa illam yumkin minhul qatli bu'dihi an makanil hadis waqta wuqu'ihi lam tusma' ad-da'wa alaihi. Dan syarat daripada tuntunan tuntutan sumpah yaitu ada kemungkinan terjadinya pembunuhan ini dari si korban, maksudnya si korban ini bisa dimungkinkan adanya pembunuhan yang dialami oleh si korban. Kalau tidak memungkinkan adanya pembunuhan, misalnya karena jauh tempat tersebut dari kejadian, maka tentunya tidak didengar tuduhannya atau tidak didengar dakwanya. Misalnya seorang yang menuduh, misalnya kamu yang melakukan kan, dituduh seseorang padahal kejadiannya jauh di sana ya. Sedangkan orang yang menuduh ini tidak berada di tempat kejadian, jauh, maka tidak bisa dituntut untuk sumpah. Wa sifatul qasamatu annaha idza tawafarat syurutu iqamatiha atau iqamatiha yabda'u bil mudda'in. Wa yahliku 50 yaminan. Tuwazza'u 'alaihim 'ala qadari irsihim minafat. Dan catatan dari sumpah yaitu apabila terpenuhi syarat-syarat dari sumpah tersebut, yaitu tentunya tuntutan sumpah tersebut dimulai kepada si penuduh, ya. Kamu menuduh, ya. Mana buktinya? Enggak punya bukti, sumpah. Menuduh, maka si penuduh bersumpah 50 kali. Sekadar dari tuntutan orang yang tuntutan dari korban. Anna fulanan huwa ladzi qatalahu. Sesungguhnya si fulan dialah yang telah membunuhnya. Sumpah. Dia sumpah berapa? Sumpah demi Allah. 50 kali bahwasanya dia yang telah membunuhnya. Wa yakunu dzalika bi hudzuril mudda'alaihi. Dan ini terjadi dengan hadirnya orang yang tertuduh, ya. Dengan hadirnya orang yang tertuduh. Misalnya demi Allah, si fulan engkau misalnya, ya. Atau dia yang ada di hadir, dia ada di majelis, bahwasanya telah membunuh si fulan. Fa'in abal al-warasatu ayyakhlifu a'imtana'u min takmil khamsina yaminan fa'innahu yakhliful mudda'alaihi khamsina yaminan idha radiyal mudda'una fi aimanihi. Dan apabila enggan dari pihak si penuduh, tidak mau apa, tidak mau bersumpah, kamu kan yang menuduh, ya. Kalian saat dari pihak penuduh, ayo, kalau berani sumpah misalnya, nggak ada bukti, berarti kalian harus bersumpah. Karena dia nggak berani sumpah, atau dia bersumpah namun tidak sampai 50, cuma 5 kali saja. Kenapa enggak 50 kali? Berarti dia ragu-ragu, ya. Maka diminta si korban atau si yang tertuduh untuk bersumpah apabila kalau memang si penuduh ridho atau rela kalau memang yang tertuduh dia berani bersumpah, ya, memberikan kesempatan bersumpah kepada orang yang tertuduh. Faidah khalafa bari'ah. Dan apabila si penuduh ini bersumpah ya, apabila si penuduh ini bersumpah ya, apabila si penuduh ini bersumpah, berarti dia telah apa? Telah bebas. Wa illam yarda al-mudda'u bi takhlifil mudda'i alaihi, dan apabila si penuduh ini tidak ridha bahwa si orang yang tertuduh ini bersumpah tapi tidak mau, jangan bersumpah kamu, orang yang tertuduh dicegah oleh orang yang penuduh untuk tidak bersumpah. Badal imamul qatil bidiyah min baitil mal, maka imam atau pemimpin atau presiden atau hakim memberikan diyat dari orang yang terbunuh tersebut dari baitul mal. Karena Anshar lama imtana'u min kuburi aymanil yahudi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatila min baitil mal. Karena orang-orang Anshar tatkala mereka menolak tidak mau menerima sumpahnya orang-orang Yahudi ya kan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan diyat, yaitu sebagai pemimpin memberikan diyat dari orang yang terbunuh diambil dari kas negara atau baitul mal. Jadi kalau ada kasus pembunuhan tidak ditemukan pembunuhnya, itu biasanya yang terbunuh itu baru negara itu. Ya, jadi ya kita kembali ke kemarin ya, apa kisah dua orang sahabat yang datang ke Khaibar ya kan. Ya. Kemudian satunya terbunuh, kemudian yang satunya menuduh orang-orang Yahudi ya kan. Menuduh orang-orang Yahudi. Maka tatkala si kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian dihadapkan si sahabat tadi, kemudian orang Yahudi juga. Kemudian Rasulullah SAW apa bertanya kepada si penuduh, apakah kamu doa, apakah kamu punya bukti ya? Kamu menuduh diri punya bukti atau tidak? Ya, saya enggak punya bukti. Buktinya apa? Enggak punya. Berarti kamu harus sumpah. Kalau bersumpah berarti apa? Dia ya, kalau tidak mau bersumpah kan enggak ada bukti ya. Maka ditawarkan kepada si yang tertuduh, wahai orang Yahudi, kamu yang membunuh ya. Siapa bilang? Enggak, kami enggak membunuh ya kan kemarin. Karena sama-sama enggak ada bukti ya kan. Akhirnya Rasulullah SAW apa? Menuntut orang-orang Yahudi untuk bersumpah 50 kali. Nah, kemudian orang yang menuduh tadi setelah bersumpah kemudian ya sudah tidak ada apa-apa lagi. Orang Yahudi sudah bersumpah 50 kali, Berarti sudah, kamu tidak bisa nuntut lagi. Namun apa? Rasulullah SAW yang membayarkan diatnya. Sebagai pemimpin negara, diambil dari Baitul Mal sebagai bentuk menghormati atas hilangnya nyawa seorang muslim yang terjaga darahnya. Masing-masing tidak ada bukti ya. Si penduduk tidak ada bukti, yang tertuduh juga tidak bisa dibuktikan. Akhirnya bersumpah. Ya sudah, selesai permasalahan. Akhirnya apa? Si pemimpin yaitu Rasulullah SAW memberikan diat, diambil dari Baitul Mal, diberikan kepada si keluarga si korban dari sahabat Ansor. Wali anahu lam yabqa sabilu li isbati dam ala murja'alaihi. Karena di sana apa? Tidak bisa ditetapkan ya. Darah tersebut dari orang yang tertuduh ya. Yang tertuduh juga tidak bisa di. Kalau si tertuduh mengelak ya kan, yang menuduh tidak ada bukti, tidak bisa. Bahwa jabal gharam min baitil mal, maka wajib untuk diambilkan dari Baitul Mal. Li'alla yudi'a jamal ma'sumi hadaran bila mubarririn li'ihdarihi. Karena agar apa? Agar tidak sia-sia darah yang telah tertumpah, yang apa, darah yang dilindungi, darah yang terjaga dari darahnya seorang muslim, agar tidak tertumpah sia-sia dengan tanpa ada kebaikan dan ada sesuatu yang bisa diambil dari kemanfaatan atau dari akibat darah yang tertumpah tersebut. Si penuduh tidak punya bukti, yang tertuduh juga tidak bisa dipastikan ya, karena tidak ada bukti, akhirnya bersumpah. Tentunya sumpah ini tergantung ya, apakah dia dusta atau tidak. Kalau dusta atau tidak itu nanti urusannya di akhirat ya. Adapun di dunia tidak selesai. Adapun di dunia sudah selesai, tidak bisa ditunda lagi. Kenapa? Sudah bersumpah. Kami bersumpah tidak membunuh si fulan. Wallahi misalnya 50 kali. Diterima sumpahnya ya. Diterima sumpahnya. Kemudian Syekh Abdullah Ta'ala menyatakan waqadih talafal ulama ufi alladhi yasbutu fil qasamati tidak tawafal surutuha. Dan para ahli fikih bersilih pendapat pada ketetapan sumpah apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Fa khalafal awliya ul-qatil khamsina yaminan. Dan wali si yang terbunuh atau si korban ini bersumpah dengan 50 kali. Wa sahihu annaha idza tawawara surutul qisas ba'da tawafuri surutul qasamati wa itmamiha. Dan yang sahih hanyalah sumpah ini bisa dituntut atau terjadi apabila sudah terpenuhi syarat-syarat dari dari qisas, yaitu tuntutan balik, tuntutan dari orang yang terbunuh untuk dibunuh setelah terpenuhi syarat-syarat dari sumpah tersebut dan kelengkapan dari sumpahnya. Innama yasbutu biha al-qisasu 'ala murja'alaihi. Dan hanyalah sumpah tersebut ditetapkan pada peristiwa yang di sana ada tuntutan qisas dari orang yang tertuduh atau atas orang yang tertuduh. Dikali Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlifu khamsuna minkum ala rajulin minhum fayatba'u ilaikum ayat fa'u ilaikum barmatukum barmatahu. Tapi lafzi li muslim yaslamu ilaikum fatakumul qasama maqamal bayyinah. Yaitu apabila sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, hendaklah bersumpah di antara kalian dengan 50 kali. Atas seseorang yang tertuduh, ya kan? Yang akhirnya ini menjadi keputusan terakhir untuk kalian. Yaitu apa? Yaitu dengan memimpin memberikan diyat. Sama-sama tidak ada yang bisa dituntut, ya. Si penuduh tidak mempunyai bukti, orang yang tertuduh juga tidak bisa dituntut karena tidak ada bukti. Akhirnya keputusan terakhir itu tadi, ya sudah, kalian harus menerima orang yang tertuduh dengan apa? Dengan bersumpah 50 kali. Yaitu tidak melakukan apa yang dituduhkan. Kemudian untuk mengganti dari darah si korban, maka pemimpin memberikan diat kepada keluarga terbunuh, diambil dari kas negara. Qala al-'Alama Ibnu Qayyim rahimahullah. Telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an subutil hukmi bil qasamah, atas tetapnya hukum dengan sumpah. Walaysa i'ta'u bimujaradid da'wah, dan bukanlah pemberian sumpah itu dengan semata-mata tuduhan saja. Wa inama huwa ad-dalilu dzahir alladzi yaglibu 'ala dzanni sidqihi, dan hanyalah hukum tersebut menunjukkan atas tampaknya apa yang kuat dugaan kebenaran tuduhan tersebut. Fauqa taglibi syahidain, yang dugaan kuat tersebut ini bahkan melebihi dari dua orang yang bersaksi. Bahwa al-laus wad-da'awah az-zahirah wal-qarina az-zahirah, yaitu adanya kejelekan atau kejahatan sebelum adanya peristiwa pembunuhan, ya. Atau sebelumnya memang sudah ada adawah, permusuhan yang jelas. Atau sebelumnya memang sudah ada qarina atau hal-hal yang menunjukkan kuatnya peristiwa-peristiwa yang mendukung atas pembunuhan tersebut, ya. Seperti peristiwa terbunuhnya sahabat yang berada di Khaibar di lingkungan orang-orang Yahudi. Karena memang orang-orang Yahudi sebelumnya memang sudah menebarkan permusuhan kepada orang-orang Muslim. Fakah wajshari'u hada sabab bi istiqlabi 50 min aliyil maktuli aladina yastakhilu ittifaqihim atau ittifaquhum kulluhum ala ramyil bari bidamin laisa minhu. Maka syariat menetapkan atau menguatkan pada sebab-sebab ini, sebab-sebab memang latar belakangnya memang sudah ada sebab-sebab yang kuat akan terjadinya pembunuhan, yaitu untuk apa? Menuntut sumpah 50 kali dari para wali-wali yang terbunuh. Itu orang-orang yang mengelak untuk dituduh sebagai pelaku kejadian tersebut, yaitu atas berlepas dirinya tuduhan yang diberikan kepadanya, sedangkan itu bukan dia yang melakukan atau orang yang tertuduh tersebut mengelak. Tentunya peristiwa ini berbeda halnya kalau memang tidak ada latar belakang, ya. Tidak ada latar belakang yang kuat. Ini beda lagi permasalahannya. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam walau yu'tan nasu bidakwahum. Rasulullah SAW bersabda, dan kalaulah manusia itu diterima segala tuduhannya, maka semuanya akan menuduh. La yu'aridul qasamah biwajhin. Tentunya tidak bertentangan. Sumpah tersebut pada satu sisi, wa innama nufiyal i'ta'u bidakwa mujarradah. Akan tetapi yang ditiadakan itu adalah semata-mata seseorang ini menuduh belaka atau tanpa ada bukti, ya. Kalau menuduh tanpa bukti juga tanpa ada latar belakang, ini tentunya peristiwanya lain, peristiwanya atau penanganannya lain lagi. Kita sampai di sini perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala al-Fuqaha rahimahullah wa man mata fi zahmatin bisa mati jam'atin tawafin zafah jam'ah tawafin fa'inahu datba'u diyatahu min baybil mal. sama Jum'ah, Jum'ah atau Tawaf. Berkata para ahlu fikih rahimahumullah, dan barang siapa yang meninggal pada tempat yang berdesak-desakan yang ramai, dari sekumpulan orang, atau pas tawaf ya, atau pas melirmat jumroh ya kan, gimana nih, siapa yang mau dituduh ya kan? Pas tawaf dia jatuh akhirnya terinjak-injak orang banyak ya. Gimana peristiwa seperti ini, siapa yang mau dituduh orang banyak? Bainau tudwa'u diyatuhu min baitil mal, maka diyatnya ini dibayarkan, diambil dari kas negara, diambil dari kas negara. Pas tawaf haji atau melempar jumrah, atau misalnya seperti di terowongan Mina ya kan kemarin, jatuh terinjak-injak, siapa yang dituduh, siapa yang susah karena situasi yang berdesak-desak. Lima rawa'an Umar wa Ali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab dan Ali ibn Abi Thalib, annahu kutila rajulun fi zihamin nasi bi Arafah, bahwasanya ada seseorang terbunuh pada kerumunan manusia yang banyak di Arafah. Arafah adalah padang yang sangat luas. Di sini orang seluruh dunia berkumpul. Kalau ini dulu di zaman sahabat ya, ya sudah banyak juga berdesak-desakan, siham, siham itu penuh sesak. Mungkin jatuh, akhirnya terinjak-injak, akhirnya meninggal ya. Baca Umar, maka keluarga yang terbunuh tersebut yang mati di tengah-tengah kerumunan manusia di padang Arafah mendatangi Umar, berarti ini sebagai khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, bayyantukum ala qatilihi, ya keluarga apa, keluarga si korban ini mengadu kepada Khalifah Umar. Kemudian Umar berkata, ya terangkan pembunuhnya mana, terangkan gitu. Ya otomatis apa, ya tidak bisa ya kan, orang begitu buahnya, begitu berdesak-desakan. Faqala Ali, maka berkata Ali radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, la tutallu dama imri muslim, in alimat qatilahu wa illa fa'ti diyatuhu min baitil mal. Wahai Amirul Mukminin, janganlah disia-siakan darah seorang muslim. In alimta qatilhu. In alimta qatalahu atau qatilahu. Jika memang engkau mengetahui si pembunuhnya, maka tentunya engkau bisa menuntut diatnya. Wa illa, kalau tidak, engkau tidak mengetahui dan keluarganya tidak mengetahui siapa yang telah menyebabkan terbunuhnya orang tersebut, matinya orang tersebut di kerumunan manusia di hari Arafah, maka berikanlah diatnya keluarga tersebut dari Baitul Mal atau dari kas negara sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa yang bisa memberikan bukti, ya kan, seperti itu. Di tengah keramaian, kerumunan, berdesak-desakan manusia di Padang Arafah. Ada yang jatuh kemudian terinjak-injak. Siapa yang mau dituduh? Buktinya enggak, ya susah mau nyari bukti, ya kan? Begitu banyak. Akhirnya apa? Akhirnya Khalifah Umar memberikan diyat kepada wali orang yang mati terbunuh tersebut, diambil dari kas negara atau Baitul Mal. Diat bukan jasa raja itu sistemnya seperti asuransi itu, ya pada dasarnya transaksi yang tidak jelas, dan itu dibebankan kepada seluruh orang. Tatkala kita ngurus surat-suratan, otomatis di situ masuk asuransi. Uang yang kita bayarkan itu sudah masuk asuransi. Kita ngebis, beli karcis, kita masuk asuransi. Dipotong sekian persen. Maka uang-uang yang dari potongan-potongan itu dikumpulkan, kemudian untuk menutupi atau membiayai tatkala terjadi kecelakaan. Pajak-pajak dipotong untuk sebagian untuk asuransi. Ya, karena memang tidak menggunakan sistem Islam, ya, sistem mereka. Menerima asuransi itu. Iya. ya gimana? Ada dasarnya enggak boleh. Dan sebagian ada yang menyatakan ya dia mengambil sebatas apa yang dibutuhkan saja. Dan sebagiannya boleh ngambil asuransi tersebut. Biasanya orang yang tetap itu kan tidak pernah membayar asuransi karena hanya asuransi kaki. Jadi yang membayar asuransi itu kan biasanya mungkin dari SIM, dari pajak. Ketika jalan kaki kan tidak pernah bayar, tapi mereka tetap sehingga mendapat. Ya walaupun dia enggak pas jalan kaki, tapi kan dia pernah misalnya pernah bayar apa itu mesti ada ya kan, pernah numpak naik bis, pernah bayar SIM, itu juga masuk walaupun dia pada waktu itu pas jalan ya kan? Setiap orang bayar pajak itu ada asuransi. Iya, tadi. Ya, di sini sah. Hukum Islam. Ya itu tadi. Membayar 100 ekor rumah. Iya, walaupun enggak sengaja. Bukan dari syariat, dari syariat dari Islam. Tidak. Kalau memaafkan ya sudah tidak usah. Kalau memaafkan ya berarti tidak usah menuntut. Bisa dengan saya.